Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala babu nahyil ma'mum an jahrihi bil qira'ati khalfa imamih. Bab larangan bagi makmum dari mengeraskan suaranya ketika membaca di belakang imam. Berkata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sa'id ibn Mansur wa Qutaybah ibn Sa'id kilahuma an Abi Awanah. Qala Sa'id, yani Ibn Mansur, haddathana Abu Awanah an Qatadah an Zurarah ibn Awfa an Ibran ibn Husain qala salabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata dhuhri awil asri. Salabina yani mengimami. Rasulullah SAW mengimami kami ketika salat duhur dan salat asar. Faqala, ini Rasulullah SAW berkata, ayyukum qara'a khalfi bisabbihi isma rabbikal a'la. Kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang membaca di belakangku dengan sabbih isma rabbikal a'la? Faqala rajulun, maka seorang sahabat yang berkata, ana, aku. Walam urid biha ilal khair. Aku tidak menginginkan dengannya kecuali kebaikan. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad 'alimtu, aku telah tahu, anna ba'dakum khalajaniha, ada sebagian kalian yang khalajaniha, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yani naza'aniha, yani mengganggu, maksudnya bacaanku, bacaan qiraahnya daripada bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naza itu jadi berebut, jadi maksudnya mengganggu. Kata Ibn Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa mana hadal kalam al-inkar alaih. Maknanya ini adalah pengingkaran Rasul kepada dia. Wal-inkar bijahrihi au raf'i sawtihi bihaitu asma'a ghairahu. Pengingkaran yang terjadi itu pengingkaran dari perbuatannya mengeraskan suara, meninggikan suara sehingga terdengar oleh yang lain. La'an asli kira'ah, bukan larangan membacanya, tetapi larangannya adalah sampai mengganggu yang lain, ya, yang lain mendengar apa yang dia baca. Balfihi, bahkan dalam hal ini ada yang menunjukkan annahum kana qira'una bi surah bi salati sirriyah, bahasa mereka membaca surat di salat sirriyah, salat duhur, salat asar. Tetapi yang jadi masalah adalah mengeraskannya sehingga mengganggu yang lain. Jadi makmum membaca setelah Fatihah surat, buktinya sahabat ini membaca setelah Al-Fatihah sabis merabika arah. Tapi yang diingkari adalah kerasnya suara dia. Berkata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Muthanna wa Muhammad ibn Bashar qala Haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah an Qatadah. Qala sami'tu Zurarah ibn Aufa yuhaddithu an Imran bin Husain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalat dhuhra. Shalat dhuhur. Faja'ala rajulun yaqra'u khalfahu bi sabbihi ismi rabbikal a'la. Ketika itu ada seorang yang mulai membaca sabbihi ismi rabbikal a'la. Falamman sarafa yani min salati. Ketika selesai berpaling dari salatnya, qala ayyukum qara'a wa ayyukum al-qari. Siapa di antara kalian membaca? Faqala rajulun ana. Faqala qad zanantu anna ba'dakum kharajaniha yani naza'aniha. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Bakr bin Bashaybah. Qala haddathana Ismail ibn Uliyyah. Qala haddathana Muhammad bin Muthanna. Qala haddathana Ibn Abi Adi. Kilahuma Nabi Arubah. Al-Qatadah bi hadis isnad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra wa qala alimtu anna ba'dakum kharajaniha. Syahid dari semuanya adalah yang terakhir, qala alimtu anna ba'dakum kharajaniha. Pengingkaran ya karena mengeraskan suara sampai mengganggu yang lain, tetapi bukan larangan dari asal qiraah. Justru kalau asal qiraah di sini menunjukkan mereka membaca. Sehingga Imam Nawawi rahimahullahu taala wa fihi itsbatu qiraati surah bi dhuhri lil imam wal ma'mum wa hadzal hukmu indana. Kata beliau rahimahullahu taala, dalam hadis ini itsbat menetapkan bahwasanya imam dan makmum itu membaca surat di salat zuhur. Imam dan makmum setelah Al-Fatihah mereka membaca surat. Dan ini hukum ya yang ada pada kami, yakni mazhab Syafi'i. Qala rahimahullahu ta'ala wa lana wajhun syadzun dha'if. Di mazhab kami ada pendapat yang syadz, yang lemah. Yang menyatakan annahu la yaqra'ul ma'mum as-surah fi sirriyah kama la yaqra'uha fi jahriyah wa hadza ghalatun. Apa pendapat yang syadz, yang dha'if, yang lemah yang ada pada mazhab Syafi'i? Yaitu kata beliau, ada yang berpendapat makmum tidak membaca surat baik di dalam salat sirriyah sebagaimana tidak membaca dalam salat jahriyah. Ya, sebagaimana dalam salat jahriyah hanya membaca Al-Fatihah, demikian juga dalam salat sirriyah hanya membaca Al-Fatihah. Ini ghalatun, keliru, kata beliau rahimahullahu taala. Pendapat yang demikian adalah pendapat yang keliru. Kenapa? Lianna fil jahriyati yu'mar bil ishad. Ya, karena di salat jahriyah itu tidak membaca surat, dia diperintah untuk mendengar bacaan imam. Wa huna, adapun di sini dalam salat sirriyah, dalam salat zuhur asar, la yasma'u, dia tidak mendengar bacaan imam. Sehingga tidak ada perintah untuk ishad. Pada makna sekutihi biar istima, maka tidak ada makna yang tergantung kalau dia diam dalam keadaan dia mendengar bacaan imam. Iya. Kemudian satu faedah tambahan dari beliau rahimahullah, bahkan kata beliau, walau kana fil jahriyati ba'idan 'anil imam. Bahkan kalaupun seandainya dia dalam salat jahriyah, dari dalam salat maghrib, isya, subuh, namun dia tempatnya jauh dari imam, sehingga layas mau sautah, layas mau kiraatah. Dia tidak mendengar apa yang dibaca imam. Dia hanya bisa mengikuti gerakan orang depannya. Mungkin tidak pakai speaker. Iya. Dia tidak bisa mendengar apa yang dibaca oleh imam. Dia hanya ikuti gerakan-gerakan makmum di depan dia. Wal ashah, jika demikian keadaannya, kata beliau, annahu yaqra'u surata lima dzakarna. Kalaupun di saat di hari ya, maghrib, isya, subuh, tapi dia tempatnya jauh dari imam dan tidak bisa mendengar bacaan imam, maka pendapat yang paling sahih, ya dia disyaratkan membaca surat. Setelah dia baca Al-Fatihah, ya dia tidak mendengar imam. Ya tidak bisa dia mendengarkan bacaan imam, maka dia membaca surat. Wallahu a'lam. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu hujjatu man qala la yajharu bil basmalah. Bab hujjah bagi yang menyatakan tidak mengeraskan bacaan basmalah. Qala hadatsana Muhammad, qala Muslim rahimahullahu ta'ala, hadatsana Muhammad bin Musanna wa Ibn Bashar. Kilahuma an Gundar. Muhammad bin Ja'far. Qala Ibn Musanna, hadatsana Muhammad bin Ja'far. Ini Gundar tadi. Qala hadatsana Syu'bah. Qala sami'tu Qatadah yuhadditsu an Anas. Qala shallaitu ma Rasulillah sallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Aku salat di belakang, aku salat bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar dan Umar wa Utsman. Falam asma hadan minhum, dan aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Muhammad bin Musanna, qala hadatsana Abu Daud, qala hadatsana Syu'bah fi hadzal isnad. وزاد قال صعبة قلت لقتادة أسمعته من أنس من غريب أنس قال نعم يا نحن سألناه عنه kami bertanya kepada beliau tentangnya. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبده anna Umar bin Khattab kana yajharu bihawal kalimat. Umar bin Khattab membacakan keras kalimat-kalimat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini bacaan, satu antara bacaan iftitah, doa iftitah. Waqala Qatadah annahu kataba ilaihi yukhbiruhu Anas bin Malik. Qatadah beliau mengabarkan kepadaku dari Anas bin Malik annahu haddathahu qala salaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin. Ya, mereka memulai salat dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin wa yadkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin, yakni ketika baca Al-Fatihah, wa fi akhiriha, dan juga ketika ya membaca surat akhirnya. Ini beberapa nas ya yang darinya berdalil para ulama yang menyatakan bismillahirrahmanirrahim dibaca dengan sir, ya dibaca dengan pelan, tidak dibaca dengan keras. Qala hadatsana Muhammad bin Mihran, qala hadatsana Abu Walid bin Muslim, qala Auza'i, qala habarani Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha anna Sami Anas yadhkuru dhalik. Amin, insyaallah, wallahu a'lam.